Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون المسلمات جمع صلاة سبو لمسأل الأثاري yang kami hormati dan kami cintai في الله. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk kita sama-sama thalabul ilmi syar'i, yang mudah-mudahan ini semua alat catat sebagai tambahan timbangan kebaikan di yaumul hisab nanti. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, sebelum kita memulai kajian ini, pertama-tama nanti ya kita sama-sama perbaiki niat kita. Niat kita dalam thalabul ilmi ini hendaknya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sama-sama berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari di pagi hari ini dan tentunya hari-hari sebelumnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Dan semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati dan kami cintai fillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan salah satu kitab dari karya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu yang akan kita bahas pagi hari ini, kitab Al-Usul Thalasah yang disyarah oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita telah selesai pada salah satu bagian, yaitu Tawqi'atu Lil Aslil Awal, yaitu pengantar prakata untuk pokok yang pertama, yang mana pokok yang pertama ini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan ada tiga perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada peraturan. Bahkan Allah telah memutuskan kepada kita seorang rasul. Kemudian pokok yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau masalah yang kedua, Allah tidak ridho kalau Allah dipersekutukan dalam peribadatannya dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Dan pokok yang ketiga bahwasanya anna man atha'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalah man hada Allah wa rasulah. Pokok yang ketiga bahwasanya barang siapa yang dia taat kepada Allah, maka dia taat kepada Allah dan dia mengesakan Allah, maka tidak boleh baginya untuk bercinta kasih atau berloyalitas terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Nah, ini semua alhamdulillah tiga perkara yang kita harus mengetahui. Kita sudah selesai. Kita masuk pada poin berikutnya dari matan kitab ini yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita kemarin terhenti pada poin yang berikutnya, yakni qala al-muallifu rahimahullah i'lam arsadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma'na ya'budun yuwahhiduni, ay mengesakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma nahaa 'anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سورة النساء ayat 36. Kita kemarin berhenti di sini matan dari kitab ini yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita akan masuk pada syarah beliau Samahatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Kata Syekh, qala rahimahullah, berkata Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam arsadaka Allah li ta'atihi jama'a rahimahullah. Kata Sayyid bin Baz, jama'a rahimahullah baina ta'lim wa du'a. Kata Sayyid bin Baz, Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengumpulkan, beliau menggabungkan, semoga Allah merahmati beliau, antara pendidikan dan doa. Pada kata arsadaka, arsadun dan bersambung dengan anta, kata arsada bersambung dengan dhamir anta, arsadaka, kata arsada di sini mengandung makna yang sangat mendalam. Mengandung makna yang sangat mendalam. Secara makna kata arsada bermakna memandu, mengantarkan, membimbing, mengarahkan dan menunjukkan atau menunjukkan. Jadi apa yang didoakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya beliau bukan hanya mengajak, menyeru manusia untuk mentaati Allah, tapi beliau mendoakan agar Allah bisa memandu hamba tersebut untuk mentaati Allah, bisa mengantarkan sang hamba tadi untuk bisa taat kepada Allah, agar Allah bisa membimbing hamba tersebut untuk mentaati Allah, agar Allah bisa mengarahkan hamba tersebut untuk bisa mentaati Allah, dan agar Allah bisa menunjukkan kepada seorang hamba tersebut untuk mentaatinya. Masya Allah, barakallahu fikum. Pada kata arsyada, ya, mengandung makna yang sangat dalam, dan tentunya Masya Allah Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab begitu rahmatnya terhadap para penuntut ilmu. Bukan hanya sekedar mengajarkan, bukan hanya sekedar mendakwahi, tetapi beliau juga mendoakan, ya, barakallahu fikum. Kata Sayyid bin Baz rahimahullah, jama'a rahimahullah baina ta'lim wa du'a. Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengumpulkan antara pendidikan dan doa. Annal hanifiyyata milati Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Wa hiya an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu hendaknya kamu beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya allati qala Allah fiha li nabiyyihi, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya ataupun dalam ayat-ayatnya untuk nabinya, Thumma awhayna ilayka an tattabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tattabi' millata Ibrahim hanifa, hendaknya kamu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Hendaknya kamu ikuti ajaran Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Surah An-Nahl ayat 123. Kemudian Syaikh bin Baz melanjutkan, fal hanifiyah, maka yang dimaksud dengan al hanifiyah hiya al millatu lati fiha al ikhlas lillahi wa muwalatu. Kata Syaikh bin Baz, al millatu lati fiha al hanifiyah adalah agama yang pada agama tersebut ada keikhlasan, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus, ya. Bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, ya, sepanjang hidup beliau, sepanjang hidup kita, ya, dalam beribadah, dalam beragama, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak untuk mencari apa? Ketenaran ataupun pujian, ya, barakallahu fikum. Dalam kita beragama, dalam kita berpegang teguh dengan Islam, dalam kita beribadah hanya kepada Allah, semua didasari dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus diupayakan selagi nyawa masih dikandung badan. Ya barakallahu fikum. Wa tarkul isyraki bihi subhanahu, dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kesyirikan Subhanahu wa taala, yakni tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dalam ibadahnya. Wal hanifu, dan al hanif huwa allazi aqbala 'ala Allah. Al hanif adalah orang yang menghadap kepada Allah. Yakni ibadahnya dihadapkan hanya kepada Allah, diarahkan hanya untuk Allah. Wa a'rada 'amma siwahu, dan dia berpaling dari apa-apa yang selain Allah. Ini yang diterangkan oleh Syekh Samahatul Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Wa akhlasa lahul ibadah, dan mengikhlaskan untuk Allah ibadahnya. Ka Ibrahim wa atba'i, sebagaimana Nabi Ibrahim dan yang mengikuti Nabi Ibrahim, ibadahnya betul-betul hanya diarahkan kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, ya. Sampai pun pada saat-saat yang beliau sangat genting sekali ketika itu, datang bantuan, datang pertolongan dari malaikat Jibril, beliau menolaknya. Adapun dari kamu, maka tidak mau. Tapi kalau itu dari Allah, maka diterima. Ya. Padahal yang akan yang datang menolong adalah malaikat Jibril, ya, bukan hanya sekedar makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang ada, tapi adalah makhluk yang paling mulia, malaikat Jibril yang datang karena menolongnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Inginnya dari pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadzal anbiya wa asba'ihim, dan demikian juga para nabi-nabi yang lainnya dan yang mengikuti para nabi, semuanya menghadapkan ibadahnya, mengarahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bidzalika amara Allah jami'an nas. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bidzalika amarallahu jami'an nas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap manusia, seluruh manusia, wa khalaqahum laha. Ya, jadi oleh karena itulah Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah hanya untuk Allah, ya. Dan Allah menciptakan mereka ya untuk beribadah hanya kepada Allah. Fa amarahum bitauhid wal ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah dan ikhlas beribadah hanya untuk Allah. Wa khalaqahum liya'buduhu, dan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa amarahum bi ayya'buduhu wahdah fi salatihim, dan Allah memerintahkan mereka manusia untuk mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Seperti apa? Fi salatihim wa shaumihim wa du'aihim wa khaufihim wa raja'ihim wa dzabhihim wa nadrihim wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah kulluhu lillah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya Allah menciptakan manusia adalah dengan tujuan apa? Untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan dalam ibadah hanya untuk Allah. Menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Seperti dalam ibadah salat, tidak boleh ibadah salat itu dipalingkan untuk selain Allah. Demikian juga puasa, hanya untuk Allah. Demikian juga berdoa, berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, bukan kepada kuburan ataupun batu ataupun pepohonan ataupun yang lain-lainnya, ya, yang semua itu akan masuk kepada kesyirikan. Wa khaufihim, dan takutnya juga hanya kepada Allah dalam perkara-perkara yang memang takut ini berhak hanya untuk Allah. Adapun takut secara tabiat seperti seseorang takut kepada ular umpamanya, ya, takut kepada harimau, maka ini tabiat. Selama tidak berlebihan, tidak menjadikan dia mengagung-agungkan hewan tersebut hingga menjadi ibadahnya, maka tidak jatuh pada kesyirikan. Takut tabiat, seseorang melihat ular ya lari, seseorang melihat harimau menghindar agar tidak diterkam harimau. Namun apabila menjadikan harimau tadi sebagai sesuatu yang ditakuti kemudian diibadahi pada hari-hari tertentu, disiapkanlah makanannya atau minumannya karena takut ganggu atau takut pergi nggak bisa bantu dan seterusnya, nah itu bisa jatuh pada kesyirikan yang besar, ya. Kemudian ibadah apa lagi? Warajaihim, dan juga harapannya hanya kepada Allah. Wazabihim, demikian juga sembelihannya, menyembelih hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Ya barakallahu fikum, bukan untuk karena perempatan ini terkenal dengan apa? Angkernya, atau terkenal dengan apa? Kalau tidak diberi sembelihan di sini nanti akan memberikan mudarat atau gangguan, ya, atau bisa mendatangkan rezeki, ya. Ini berhati-hati, bahkan jangan sampai jatuh pada menyembelih untuk selain Allah. Barakallahu fikum. Wa nadrihim, demikian juga nazar, ya. Nazar, seseorang bernazar, ya, kalau saya bisa menjadi apa? Pendaftaran saya untuk menjadi seorang tentara mohonnya diterima, maka saya akan demikian dan demikian, ya. Maka nazarnya juga karena Allah, untuk Allah. Walaupun pada asalnya hukum nazar adalah sesuatu yang dibenci. Ya, hukum nazar asalnya sesuatu yang dibenci, ya. Namun kalau dia sudah kadung bernazar, jadi wajib. Sudah kadung bernazar jadi wajib. Kenapa? Kalau dia sudah bernazar untuk, tapi ini ya bernazar untuk Allah. Kalau dia nazarnya untuk selain Allah, maka harus dibatalkan. Nazar untuk selain Allah harus dibatalkan. Kalau dia sudah bernazar, kalau saya diterima jadi seorang polisi, maka saya akan puasa 6 hari. Karena Allah katanya, karena Allah. Maka setelah dia diterima jadi seorang polisi, ya puasa. Diterima sekolahnya jadi polisi, lulus jadi polisi, dia tunaikan puasanya 6 hari. Ya, barakallahu fikum. Namun kalau kemudian berpuasanya kok bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah niatkannya, atau menyembelih sesuatu juga bukan karena Allah, maka dibatalkan, ya, barakallahu fikum. Dan tentunya dia jadi kena apa? Kafarah, karena sudah kadung bersumpah dalam hatinya untuk melakukan sesuatu tadi atau bernazar untuk selain Allah, dia terkena kafarah. Namun kalau untuk Allah maka tidak. Ya, dia harus menunaikannya. Maksudnya dia harus tunaikan kalau dia niatkan nazarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lain-lainnya dari macam-macam ibadah, kulluhu lillah. Semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Rabbmu telah memastikan, telah menentukan, telah menghukumi bahwasanya janganlah kamu beribadah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat yang sering kita baca pada salat-salat kita, ya, paling tidak 17 kali. Paling tidak 17 kali kita membaca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kita beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kita minta pertolongan. Suratul Fatihah ayat yang ke-5. Wa qala subhanahu wa ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Dan hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, atau dan beribadahlah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Surat Az-Zumar ayat yang ke-2. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu abudu rabbakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai segenap manusia, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah yang ke-21. Hadhihi al-ibadah, kata Syekh bin Baz, hiya allati khalaqa laha an-nas. Ibadah-ibadah ini yang dengannya Allah menciptakan manusia. Ini ibadah hanya untuk Allah, ikhlas untuk Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Tujuan inilah manusia diciptakan. Khalaqa laha as-saqalan, ya. Allah menciptakan juga untuk beribadah ini adalah as-saqalan. Apa as-saqalan? Manusia dan jin, ya, seperti pada ayat yang tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa hiya tauhidullah, yaitu mengesakan Allah, wa ta'atu awamirihi, dan mentaati perintah-perintah Allah, wa tajtanibu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Qala Allah ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Al-Dhariyat yang ke-56. Ya'ni yuwahiduni fil ibadah. Ya'ni hendaknya manusia itu mengesakan aku dalam hal ibadah. Wa yakhussuni biha, dan mengikhlaskan, mencukupkan ibadah hanya kepada Allah, tidak menggabungkan, tidak double ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Ini pernah terjadi. Saya pernah ketemu dengan seorang pedagang, katanya dia, iya kita ibadah kepada Allah, tapi ya kita juga butuh kepada apa yang selain Allah itu. Sehingga dia memberikan pada hari-hari tertentu membuat apa semacam minuman atau bubur atau yang seterusnya. Katanya ya kan ibadah kepada Allah, berarti juga ya butuh katanya. Ya, tetapi sampai sekarang ya seperti itu, nggak sampai tidur yang apa yang mungkin dia harapkan dari kaya mungkin, ternyata enggak, masih tetap seperti itu. Sudah dia jatuh pada kesirikan, kehidupannya pun tetap aja biasa, ya. Jadi rugi sana sini. Kalau dia nggak sempat bertobat nanti, maka akan menjadi kekal di dalam neraka ya barakallahu fikum. Oleh karena itu kesirikan adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi seorang hamba. Pelakunya dia meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat, ya, maka dia kekal di dalam neraka. Amalannya akan terhapus semua, ya. Nanti saya akan sampai pada ayat yang berkaitan dengan ini barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan apa yang beliau tuliskan di sini dari syarah beliau. Wa yahussuni biha, dan hendaknya manusia itu mencukupkan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala, bi fi'lil awamir, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wa tarkin nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya, illa ghairi dzalika minal ayat, dan yang lain-lainnya dari ayat-ayat ini ya barakallahu fikum. Fa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan yang paling besarnya, paling agungnya dari perintah-perintah Allah dengannya adalah at-tauhid. Apa itu at-tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan ibadah hanya untuk Allah, atau menyendirikan Allah dalam hal ibadah, menyendirikan, mengkhususkan untuk Allah dalam ibadahnya. Wa taqsuduhu bil ibadah duna kulli man siwahu, dan memaksudkan dengan ibadahnya itu, ya, bukan untuk yang lain-lainnya dari selain Allah. Fala ta'budu ma'ahu sanaman, maka tidak boleh kamu beribadah bersama Allah, namun juga beribadah kepada sanam, patung, ya, tidak boleh. Wala nabiyan, tidak boleh pula kepada para nabi. Wala malakan, tidak boleh juga kepada malaikat-malaikat. Ini kata Malakan, satu kata yang kalau harokatnya salah, maknanya akan salah. Dari malakan, asal kata malakun, bermakna malaikat, malaikat. Kalau muluk, al-muluk adalah kerajaan. Kalau malik, pemilik, ya, yang menguasai. Kalau milkun, milik, ya, kepemilikan milik. Jadi bahasa kita, milik kita, ya. Ini hanya hurufnya apa? Mim, lam, dan kaf. Adapun dikasih alif di belakang adalah bantuan karena fathah tanwin ini. Malakan. Kalau bermakna malaikat, malakan. Asalnya malakun, ya. Malaikat, malaikat. Jadi ya barakallahu fikum, ternyata di sini penting kita untuk mempelajari akar kata ini. Mau diharakatin domah atau kasroh, ya. Ternyata hal yang penting barakallahu fikum. Belum lagi dari sisi yang makna lainnya, ya barakallahu fikum. Wala hajaran, dan tidak boleh pula dia beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada batu. Ini Nabi saja yang paling bilang enggak boleh, malaikat paling bilang enggak boleh, apalagi ini batu, ya barakallahu fikum. Wala jinniyan, tidak pula beribadah kepada jin-jin. Wala ghairu dzalik, dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah yang ada. Jadi simpulannya perintah Allah yang paling besar di sini adalah untuk mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah, yaitu menyendirikan untuk Allah dalam ibadahnya, tidak menggabungkan ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah, ya, dari makhluk-makhluk yang ada. Makhluk yang paling mulia saja tidak boleh, ya, nabi, malaikat, ini tidak boleh, apalagi kepada selainnya. Tidak boleh kepada orang yang dianggap soleh, yang benar-benar soleh saja tidak boleh, apalagi baru anggapan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, wa a'zamu ma naha anhu asyirk, dan yang paling besarnya dari apa yang Allah larang adalah berbuat kesyirikan. Wahwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu menyeru berdoa kepada selain Allah, ya, tapi juga berseru kepada Allah. Ini kesyirikan, ya barakallahu fikum. Berdoa kepada selain Allah digabungkan juga berdoa kepada Allah. Waqad qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat yang ke-88. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan seandainya mereka, asal dari khitab ini adalah para nabi atau para rasul, dan seandainya mereka para rasul berbuat kesyirikan, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, pasti-pasti akan lenyap dari mereka apa-apa yang mereka telah amalkan, telah kerjakannya. Ini amalan-amalan mereka akan lenyap. Ini para nabi, ya, yang jelas amalannya paling mulia, paling banyak, dan manusia pilihan Allah. Kalau seandainya mereka ini berbuat kesyirikan, habis semua, ya, lenyap semua amalan-amalan mereka. Lebih-lebih lagi kita, ya barakallahu fikum, ya, lebih lagi untuk bisa berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan kesyirikan yang besarnya dan kecilnya, yang tersembunyinya. Karena syirik terbagi menjadi tiga, ada yang syirik akbar, syirik asghar, dan syirik al-khafi. Maka saya mudah-mudahan ada waktu untuk menyampaikan tentang macam kesyirikan ini. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Terjemah yang ke-65. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh-sungguh, di sini ada kata laqad, lam sendiri harfu tauqid, qad sendiri juga at-tauqid, ya. Jadi dipastikan, dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelummu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka, seandainya kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka. Di sini juga sama, lam taukid. Ditambah lagi dengan nun tasdid juga menunjukkan penekanan, ya. Layah batonna, dan pasti-pasti akan hilang lenyap amaluka, amalan-amalan kamu. Walatakunanna minal khasirin. Ini diulang lagi, lamu taqid. Nun di tasdid juga ada penekanan. Walatakunanna minal khasirin. Dan pasti-pasti kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini bahannya kesyirikan, ya. Bahannya kesyirikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang ini ditujukan kepada Nabi kita, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Dan tentunya juga kepada pengikut Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya meninggalkan kesyirikan karena ini bahayanya, ya. Salah satu bahayanya amalannya kan hilang semua, ya. Akan hilang semua apa sedekahnya, salatnya, mungkin umrah haji yang biayanya begitu banyak. Berarti zaman sekarang ya, orang mau berangkat haji saja sendiri rumahnya sudah macam-macam apa namanya? Ya, acara-acara khususnya, ya. Ini kadang-kadang bahkan sampai dangdutan ya. Mau berangkat haji udah dangdut, pulang juga disambut dengan seperti itu. Ini ya Allah, amalan yang mulia dicampur adukan dengan amalan-amalan yang Allah larang. Padahal Allah sendiri melarang di surat Al-Baqarah, ya, untuk tidak mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Karena apa? Ini menyerupai perbuatan orang non-muslim dari kalangan ahlul kitab, ya. Tidak boleh mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Barakallahu fikum. Ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disarah oleh beliau sama atau Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Masih agak panjang dari poin yang ini, namun waktunya sudah cukup siang dan ana sendiri juga pagi ini kelihatannya agak padat acara di pondok, nanti ada PWS. Jadi mohon alhamdulillah tidak bisa diselesaikan di sarah yang bagian ini, yakni i'lam arsyadakallahu li ta'ati anal hanifiyah milati Ibrahim. Kita terhenti pada ayat yang tadi, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika lan asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Intinya kita semua berusaha dalam hidup kita ini, dalam beribadah kita tujukan hanya kepada Allah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan kita tinggalkan kesyirikan-kesyirikan baik yang besarnya, kecilnya ataupun yang tersembunyinya. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bisa ikhlas beribadah hanya kepada Allah sampai akhir hidup kita, dan menganugerahi kepada kita husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.